ku bersiap untuk menyatakan bulan, tambahkan sedikit binamu, semarakan rencanaku untuk utarakan rasa. Harus malam ini aku sampaikan, harus malam ini aku ungkapkan pejam ke matamu, rasakan suasana ramai alunan suara gitarku. Ku katakan ku menginginkanmu. Bintang, redupkan sejenak cahaya. Pejamkan matamu, rasakan suasana damai alunan suara gitarku. Ku katakan ku menginginkanmu. Sambut jemariku, rasakan suasana damai alunan suara gitarku. Ku katakan ku menginginkanmu.